mungkin kau sadari. Lantas ku titip puisi kasih agar gelora tidak merintih, sengsara pun menyisi. Yeah. Dengarkanlah suara hati, moga di kau mampu mengerti. Cinta hadir tanpa ku rasa simpati. Simpati. Percayalah, kasihmu lama tersulap di ruang paling dalam. Terlalu jauh tak terselam. Akui juga datang jua pergi, relaku menghadapi dengan harapan suci, doa bersemi. Kasihmu sabar surya kau hadir, persis umpama buku kasih si imbang cinta terusi. Dengan rindu pastikan lahir air mata setia mengalir. Berjanjilah ia tak mungkin kan berakhir. Bimbang cinta terusir.